Kemudian yang berikutnya beliau katakan tentang Allah Al-Wahid. Al-Wahidus Somad. Al-Wahid salah satu nama dari nama Allah Asmaul Husna, yang berarti yang Maha Esa. Dalam sifat-sifat keagungan dan kebesarannya, hanya Dia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Maka sebagaimana Allah Wahid fi dzatihi, Dia yang Maha Esa pada zat-Nya, tidak menyerupai yang lain, maka Dia pula Wahid fi sifatihi, Maha Esa pula dalam sifat-sifat-Nya, tidak ada yang menyerupai dan menyamainya. Wahid fi af'alihi, Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Wahid fi uluhiyatihi, Maha Esa pula diesakan dalam peribadatan, uluhiyah kepada-Nya. Wahid, Maha Esa satu, yang agung, yang mulia sifat-sifat-Nya, dan hanya Dia yang memiliki kesempurnaan itu. As-Somadi, yang berikutnya Somad. As-Somad juga nama bagi Allah, min asma'il husna, Allahus Somad. Dan Allah sebutkan itu di surat Al-Ikhlas. As-Somad yang memiliki makna yang maha kuasa, yang maha besar, maha sempurna ilmunya, hikmahnya, kekuasaannya. Somad pula berarti semua makhluk tertuju kepada-Nya, berharap dan bergantung kepada Allah pada seluruh hajat dan kepentingan mereka. Itu Somad, menjadi tumpuan dan harapan, tempat bergantungnya seluruh makhluk-Nya. Semua itu karena kesempurnaan-Nya. Dan hanya Allah yang memiliki itu. Sebagian salaf menafsirkan As-Somad yang tidak memiliki dalaman. La jawfa lahu, tidak memiliki dalaman. Dan itu hanya bagi Allah. Karena semua makhluk, disebutkan ulama, kecuali malaikat. Selain Allah, semua makhluk kecuali malaikat Allah punya dalaman. Dia punya dalaman layaknya kita ini. Ada jantung di dalam, ada paru, ada hati, ada lambung, ada usus, ada darah, ada segala macam. Semua ada kecuali malaikat. Karena ada dalaman makhluk, maka ada dan bisa masuk ke mereka segala yang masuk dan keluar dari mereka yang keluar. Ya layaknya makhluk. Karena dia butuh makan, ada lambungnya, ada ususnya. Untuk kelangsungan hidupnya, manusia, binatang, dia butuh makan. Dan itu ketidaksempurnaan, butuh kepada sesuatu yang lain. Dia gak bisa lepas dari itu. Untuk terus hidup, butuh minum. Karena dia makan, karena dia minum, ada sisa makanan atau minuman dia yang harus dikeluarkan, dan itu najis, bau. Begitulah makhluk. Karena yang Allah As-Samad, tidak ada dalamannya, karena itu kesempurnaan baginya. Karena makhluk juga ada dalamannya, mereka layaknya makhluk, mereka untuk ada hidup, mereka harus dilahirkan, dan mereka pula melahirkan, berkelangsungan begitu hidupnya. Kita semula gak ada, kemudian ibu kita hamil sampai melahirkan kita. Anak kita semula gak ada, kita nikah, kemudian istri kita hamil, melahirkan anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Begitulah manusia, binatang pun begitu, untuk kelangsungan hidupnya. Makanya sebagian menafsirkan As-Samad dengan ayat berikutnya, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Karena itu juga berkaitan dengan yang tadi, berarti ada dalamannya, ada sesuatu yang masuk ke rahimnya sampai kemudian jadi janin dan lahir keluar dari perutnya, jabang bayi. Tidak demikian dengan Allah yang maha sempurna. Karena itu semua menunjukkan dia gak bisa lepas dari yang lain. Untuk dia ada, untuk dia lahir, untuk dia hidup, butuh orang tuanya supaya bisa lahir manusia. Makanya Allah nafikan tentang dirinya, lam yalid wa lam yulad, tidak lahir, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Karena juga yang seperti itu sifat kekurangan pada makhluk, karena kekuasaan mereka didapati dengan itu pula, turun temurun yang sebelumnya mewariskan kekuasaannya kepada yang berikutnya, raja misalnya. Dia kuasa, dia hebat di masanya, lambat laun terus bertambah umurnya, tua, dan kemudian akan mati. Ini putra mahkotanya mendapat warisan kerajaan dan kekuasaan dari bapaknya. Dia sekarang yang berkuasa. Entar berapa tahun, mungkin dia sakit, mungkin dia mati, dia dilanjutkan oleh anaknya dan seterusnya. Begitulah kekuasaan manusia, mereka dapati turun-temurun warisan dari bapak dan kakeknya, dan diwariskan kepada anak dan cucunya. Dia gak tahu dan gak punya apa-apa sebelum itu, tapi warisan dari sebelumnya. Tidak demikian dengan Allah yang maha sempurna. Makanya Allah nafikan, Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kekuasaan itu murni bagi Allah, tadi sudah lewat, Al-Malik yang maha kuasa. Dan itu bukan Allah dapati karena sebelumnya ada yang memberikan itu kepada Allah warisan, dan tidak kemudian diwariskan pula oleh Allah kepada yang berikutnya. Allah maha tunggal, maha esa, wahid, lam yalid wa lam yulad. Itu As-Samad, yang maha kuasa, maha sempurna, dan karena kesempurnaannya seluruh makhluk bergantung dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Barr, ini juga nama Allah. Allah sebutkan dalam At-Tur, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Innahu huwal barrur rahim. Al-Barr yang kebaikannya, ihsan dan keutamaannya, pemberiannya mengena kepada seluruh makhluknya, Bar. Dan lafadz ini memang menunjukkan yang luas, sesuatu yang besar dan luas, Bakro. Nah, dalam bahasa Arab daratan disebut Al-Barr ya, karena luasnya lautan gurun pasir. Kamu kalau di tengah sana, sejauh matamu memandang pasir, seperti kamu di tengah lautan sana, gak ada yang lihat, gak ada yang kamu lihat kecuali air. Kamu mau kanan, mau kiri, mau depan, belakang, semuanya air. Begitu pula kamu di tengah gurun pasir sana, gak ada yang kamu lihat kecuali pasir, karena sangat luasnya. Lautan pasir itu juga disebut Barori, karena luasnya, besarnya. Al-Bir, seperti ayat misalnya, wa ta'awanu alal bir wa taqwa, mencakup segala kebaikan dan luas sekali. Semua jenis kebaikan, semua yang Allah perintah, semua yang Allah cintai, segala yang Allah ridhoi, luas sekali. Al-Barrur Rahim. Al-Barr nama Allah yang menunjukkan bahwa kebaikannya, pemberiannya, keutamaannya mencakup dan mengena kepada semua makhluknya. Al-Muhaimin, ini juga nama bagi Allah. Allah sebutkan di Al-Hasyr, di akhir-akhir ayat, Al-Muhaimin maknanya yang mengetahui segala sesuatu, bahkan perkara-perkara yang tersembunyi, yang terselubung, yang tertutupi, termasuk yang ada di balik dada setiap hamba. Apa saja isinya Allah Maha tahu. Muhaimin, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Gak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Muhaimin. Mubdil khalqi min adami. Allah yang mengadakan makhluk dari semula mereka tidak ada. Allah katakan dalam Ar-Rum, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Allah yang memulai penciptaan mereka, Allah pula yang akan mengembalikan ciptaan mereka, dan kepadanya pula kalian semua akan dikembalikan. Juga firman-Nya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami, kata Allah, yang memulai penciptaan mereka, ya kami pula yang akan mengembalikannya. Setelah manusia mati, sebelumnya Allah mulai, Allah adakan, Allah ciptakan. Ya semula mereka enggak ada. Ya semula enggak ada. Kita ini, semula kan enggak ada. Di mana kita? Saat ibu kita enggak, belum lahir. Nah, kita di mana? Ibu kita aja belum ada, belum lahir di alam dunia ini. bahkan ke atas. Sebelum nenekmu lahir, kamu di mana? Dan seterusnya. Allah yang mulai, Allah ciptakan. Maka Allah pula yang akan mengembalikan ciptaan mereka. Wa huwa ahwanu alaih. Seperti Allah katakan, itu lebih mudah bagi Allah. Oh, sudah ada, tinggal dikembalikan ciptaannya. Semula enggak ada, Allah Maha Kuasa untuk mengadakan. Maka untuk mengembalikan ciptaannya lebih ringan, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah mengadakan manusia sebelum mereka sebelumnya enggak ada. Hal ata 'alal insan hinun minad dahr lam yakun syai'an madzkura dalam al-insan. Ya, semula mereka enggak ada yang disebut. Apanya mau disebut, enggak ada saja enggak. Ya seperti tadi, bahkan sebelum ibu kita ada, di mana kita? Enggak layak untuk disebut. Walhasil Allah ingatkan semua itu agar manusia itu mau tunduk, mau tawadhu bahwa dia diciptakan Allah yang mengadakan mereka, dan itu juga cacat pada mereka, ketidaksempurnaan mereka manusia dan makhluk semua, karena keberadaannya ada permulaan sebagaimana keberadaan mereka juga ada akhirannya, mati. Begitu dia mati, hilang kehidupannya, sudah putus. Ya begitulah manusia. Beda dengan Allah yang Hayyul Qayyum, Maha Hidup. Kehidupan Allah tidak dimulai dengan permulaan dan tidak diakhiri dengan akhiran. Abadi. Kalau kita manusia kan ada permulaannya, sehingga masing-masing tahu permulaan hidupnya. Saya lahir tanggal sekian, tahun sekian. Ada permulaannya. Dan nanti disebutkan meninggal fulan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Berakhir sudah. Maka diapit oleh dua kekurangan manusia. Pada awal kehidupan dia, keberadaan dia, dan di akhir kehidupan dia. Kedua-duanya kelemahan. Allah Maha Sempurna. Al-Muhim itu mukaddimah dari Nadhim, dari Mu'allif Hafidz Al-Hakami rahimahullah, mengingatkan kita untuk tunduk, mau taat, patuh, dan ibadah kepada Allah yang menciptakan kita, bersyukur, mensyukuri atas segala kebaikan, keutamaan, dan kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita, dan itu sangat banyak. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.